Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Kita masih berbicara tentang masalah Eid. Karena Rasulullah SAW dengan kasih sayangnya sangat menjaga umatnya dari kesyirikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menutup pintu-pintunya. Pintu-pintu yang akan membawa seseorang kepada kesyirikan ditutup oleh beliau alaihi salatu wassalam. Di antaranya, beliau menyatakan jangan jadikan kuburan sebagai Eid. Jangan jadikan kuburan sebagai Eid. La taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri Eidan wa sallu alayya. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Dan jangan jadikan kuburanku sebagai perayaan. Dan salatlah atau salawatlah kepada aku. Karena sungguhnya salawat kalian akan sampai kepada aku dari manapun kalian berada. Wama huwa al-Eid. Apa makna Eid? Lughatan wa istilahan. Sebelum lihat kitab. Makna Eid. Naam. Ismun lima ya'ud. Teruskan. Imma. Jahit. Lugatan wa istilahan. Lugatan wa istilahan. Lugatan wa istilahan. Naam. Ma makna Eid? Apa makna Eid istilahan? Man yujib? Sudah open book masih belum bisa baca. Baca sedikit, langsung angkat tangan. Yajtami' fihi thalatha asya. Idza ijtama'at hadhihi thalatha fahuwa al-Eid. Jika berkumpul tiga perkara, maka itu baru dikatakan Eid. Mahiya salasa. Sudah dibantu sekarang. Jayid. Wahadath. Tidak. Yaumun a'id. Itu yang pertama jelas. Ada hari yang berulang. Imma bimajil usbu' awis syahr awis sana. Yang kedua. Isma'un nas. Berkumpulnya manusia. Yang ketiga. Naam, afal khasah. Ibadah-ibadah tertentu. Wa kana lil musyrikin a'yadun zamaniyah wa makaniyah. Dan musyrikin memiliki perayaan-perayaan. Waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu. Karena sudah kita katakan Eid bisa sebagai nama kejadiannya, bisa sebagai nama waktunya. Bisa sebagai nama acaranya. Atau bisa nama tempatnya. A'yadun zamaniyah wa makaniyah. Ada Eid dalam bentuk waktu-waktu tertentu yang dirayakan. Ada pula tempat-tempat tertentu yang dijadikan sebagai tempat perayaan. Falamma ja'a Allah bil islami abtalaha. Ketika Allah mendatangkan Islam ini, maka dibatalkan semuanya. Wa awwadhal hunafa minha Idul Fitri wa Idul Nahr. Kemudian diganti oleh Allah Idnya para hunafa, yaitu Idul Fitri dan Idul Nahri. Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Wa ayyamu Mina. Dan hari-hari Mina, ayyamu tashriq. Kama awwadahum an a'yadil musyrikin al-makaniyah. Sebagaimana mereka sudah diganti Eidnya, Eid musyrikin diganti, demikian pula diganti Ayat al-Makaniyah. Tadi kan zamaniyah. Pada tanggal 1 Syawal. Setiap tanggal 1 Syawal dirayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan setiap tanggal 10 Zulhijjah dirayakan. Ini berarti zamaniyah atau makaniyah? Zamaniyah. Demikian pula kama awwadahum an a'yadil musyrikin al makaniyah. Demikian pula diganti id yang makaniyah, tempat-tempat id. Di mana tempat-tempat id zaman musyrikin, zaman jahiliyah? Macam-macam. Tempatnya Lata, tempatnya Uzza, yang diberi kelambu, yang diberi tempat tertentu, dikasih batas-batas oleh mereka. Itu tempat perayaan mereka. Baik. Diganti dengan Ka'bah, wa Mina, wa Muzdalifah, wa Arafah, wal Masya'ir. Ini ayat makaniyah. Id dalam bentuk tempat diganti dengan Ka'bah, Mina, Muzdalifah, wa Arafah, yang diramaikan oleh kaum muslimin setiap tahunnya di musim-musim haji. Qauluhu wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Salatlah, ini bersalawatlah maksudnya, atasku, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, yushiru bidhalik ila anna ma yanaluna minkum ma yanaluni minkum minas salati wassalam yahsul ma qurbikum min qabr wa bu'dikum. Makna kalimat ini, salawatlah dari manapun kalian berada, kata Syekhul Islam, ini isyarat bahwa akan sampai kepadaku dari kalian, salawat kalian, salam kalian, akan sampai, akan terjadi, ma'akurbikum, bersama dekatnya kalian dengan kuburanku, ataupun bu'dikum, ataupun kalian jauh dari kuburanku. Fala hajata bikum ila ittikhadihi idan, maka tidak perlu kalian menjadikan kuburanku sebagai hari raya. Maaf, tempat perayaan. Iya kan? Karena makaniyah. Karena makaniyah bukan zamaniyah. Kalau zamaniyah dikatakan hari raya. Kalau makaniyah apa? Tempat raya. Tempat perayaan saja. Taib. Berarti berkait larangan Rasulullah SAW untuk menjadikan kuburannya sebagai id. Dan kalimat berikutnya, bersalawatlah kepadaku dari manapun kalian berada. Bahkan kalimat ini ta'lilan lima qablah, sebagai alasan dari apa yang sebelumnya. Yani ada apa kalian kumpul di kuburanku? Padahal salawat kalian, salam kalian akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Dekat dari kuburan ataupun jauh akan sampai. Dan gak ada perbedaan. Barangkali dianggap ada perbedaan. Kalau ini jaraknya dekat, itu jaraknya jauh, lebih lambat, lebih lama, berbeda sekian jam. Tidak berbeda. Karena apa? Sami'allahu liman hamidah. Naam, Allah Maha mendengar segala pujian. Demikian pula Allah Maha mendengar segala macam doa, termasuk salawat dan salam. Qala, dikatakan, fala hajata, maka enggak ada kebutuhannya, ila ittikhadihi idan, enggak ada perlunya kalian berduyun-duyun datang berkumpul meramaikan kuburan. Tidak. Qala al-musannif rahimahullah, kembali kepada ucapan musannif, wa an aliin ibn al-husaini anahu ra'a rajulan yajiu ila furjatin kanat عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. Kata musannif, diriwayatkan dari Ali ibn al-Husain ibn Ali, khanifidina azakumullah, silsilah ahlul bait, silsilah ahlul bait, melihat seseorang datang ke salah satu lubang dari lubang-lubang kamar Aisyah, tempat kuburan Nabi SAW. Fayadkhul fiha, orang itu masuk ke dalamnya dan berdoa di dalam. Fanahahu, maka beliau melarangnya. Wa qala, dan dikatakan, ala uhadithukum haditha, sami'tuhu min abi, an jaddi, maukah? Aku sampaikan kepadamu hadis yang aku dengar dari ayahku, ayahku dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala la tattakhidhu qabri 'idan, bahwa Nabi bersabda, jangan jadikan kuburanku sebagai 'id. Wala buyutakum quburan, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum, sesungguhnya salam kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Demikian diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtara. Allah Diyah Al-Maqdisi rahimahullah. Khamilina azakullah, sehingga apa kata Imam Malik? Aku lebih suka untuk memberi salam ketika masuk ke masjid. Di samping doa Bismillah, Allahumma aftahli abwaab rahmatik, doa masuk masjid, kemudian langsung menyatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak perlu mendatangi sampai ke kuburannya. Kenapa? La haja, karena Nabi menyatakan salawat kalian, salam kalian sampai kepada aku dari manapun kalian berada. Fala haja, maka enggak ada perlunya untuk berduyun-duyun, berdesak-desakan, antri segala macam hanya untuk memberi salam. Emang kalau salam di sana enggak nyampe? Nyampe. Alhamdulillah. Kita lihat syarahnya. Hadha al-hadith waladhi qablahu jayyidani hasanal isnadain. Hadis ini dan hadis sebelumnya, dua-duanya jayyid dan hasan sanadnya. Kedua sanadnya. Ammal awal, adapun yang pertama, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya, dari hadis Abdullah ibn Nafi' as-Sa'ir, qala akhbarani ibnu Abi Dhi'b an Sa'id al-Mukhbiri an Abi Hurairah fadhakarahu. Baik. Warwatuhu thiqatun masyahir, rawi-rawinya semuanya thiqah, masyhur. Lakin Abdullah ibn Nafi' qala fi Abu Hatim al-Razi, hanya saja Abdullah ibn Nafi' disebutkan oleh Abu Hatim al-Razi, laisa bil-hafidh, ta'rifu wa tunkir. Wa qala ibn Ma'in, tetapi ibn Ma'in menyatakan huwa thiqah. Wa qala Abu Zur'ah, la ba'sa bihi. Orang yang seperti ini, bisa tertolong. Bisa tertolong dengan hadis yang kedua, dengan sanad yang kedua. Sehingga dikatakan hadis ini hasan. Qala Syekh Islam rahimahullah, wa mislu hadza idza kana li haditsihi syawahid. Kata Syekh Islam, yang demikian kalau pada hadisnya ada pendukung-pendukung, ulima annahu mahfuz, maka diketahui kalau hadis ini benar-benar terjaga, terpelihara dari Nabi SAW. Wa hadza lahu syawahid muta'addidah, adapun hadis ini sangat banyak syawahidnya. Dengan hadis yang kemarin kita bahas sama tentang masalah jangan jadikan kuburanku sebagai 'id. Banyak pendukung-pendukungnya. Walhamdulillah. Qala al-Hafiz Muhammad ibn Abdul Hadi, qala huwa hadithun hasan jayyidul isnad wa lahu syawahid kathira yartaqi biha ila darajati shihhah. Kata Al-Hafidz Muhammad ibn Abdul Hadi rahimahullah, hadis ini sangat bagus sanadnya, atau dikatakan bagus sanadnya, jayyid, hasan, memiliki pendukung-pendukung yang sangat banyak, yang dengan pendukung-pendukung itu yartaqi biha ila darajati shihhah, dengan pendukung-pendukung tersebut naik derajatnya menjadi sahih, sahih li ghairihi. Wa amal haditsu tsani, adapun hadis yang kedua, farawahu Abu Ya'la, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan juga Qadhi Ismail dan Al-Hafiz Ad-Diya dalam Al-Mukhtarah. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fanzur hadhihi sunnah. Lihatlah sunnah ini. Kaifa mukharrijuha min ahli al-Madinah? Ahli al-Bait. Kata Syekhul Islam rahimahullah, lihat sunnah ini. Yang meriwayatkan penduduk Madinah. Plus ditambah lagi Ahlul Bait. Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina lahum min Rasulillah sallam qurbun nasab wa qurbud dar. Yang dengan Nabi dekat nasabnya dan dekat pula rumahnya. Dekat kekerabatannya dan dekat pula rumahnya. Artinya apa? Tidak perlu repot-repot mau ke kuburan dekat. Beliau atau mereka mengatakan tidak perlu datang-datang ke sana. Kamu salawat dari manapun kamu berada akan sampai. Ini yang dekat. Qurbud dar. Wa qurbu nasab. Nasabnya pun dekat. Kalau kita mau berziarah mendatangi kuburan, biasanya yang lebih ingin adalah kerabatnya. Ada saya kata tadi, itu pertama. Yang kedua, apalagi dekat. Baik. Tetapi bersama dengan kerabat, kekerabatan yang sangat dekat. Ditambah lagi, wa ziyada ala dhalik. Bahwa dalam keadaan rumahnya pun dekat. Enggak perlu jauh. Bahkan diriwayatkan nanti kalau ada kisahnya, diriwayatkan. Oh ini setelah ini insyaAllah. Terlihat kuburan itu. Atau rumah Aisyah terlihat. Sehingga ketika orang masuk tadi, kelihatan. Marilah kemari. Makan malam dulu. Diajak makan. Setelah diajak makan, dikasih tahu. Bahwa engkau bersalawat dari manapun engkau, salawat akan sampai. Jangan jadikan kuburan sebagai id. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti barakallahu fikum, ma qurbin nasab wa qurbid dar. Walaupun nasabnya dekat, walaupun kekerabatan dekat, walaupun rumahnya dekat, tetapi mereka mengingatkan. Padahal, li'annahum ila dhalika ahwaj min ghairihim. Tentunya mereka lebih berhajat karena mereka kerabat. Lebih berhajat karena mereka dekat. Fakanu lahu adubat. Maka tentunya mereka lebih pantas untuk melakukannya. Toh mereka malah melarang. Dan menyatakan jangan. Wa qala Sa'id ibn Mansur fi sunanih. Berkata Sa'id ibn Mansur dalam sunannya. Haddatsana Abdul Aziz ibn Muhammad akhbarani Suhail. Qala akhbarani Suhail ibn Abi Suhail. Qala ra'ani. Sekarang yang bercerita adalah yang ditegurnya. Ternyata dia adalah Suhail ibn Abi Suhail. Ra'anil Hasan ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Al-Hasan ibn al-Hasan dalam riwayat Al-Hasan ibn al-Husain. Ibni Ali ibn Abi Talib melihat aku, ra'ani radhiyallahu ta'ala anhum indal qabr, melihat aku di kuburan. Fanadani, mereka pun memanggil aku, atau dia pun memanggil aku. Wa huwa fi baiti Fatimah yata'asya, sedangkan beliau dalam keadaan di rumah Fatimah sedang makan malam. Faqala, dia berkata, halumma ila al-asya, marilah kemari makan malam dulu. Aku katakan, qultu la uridu, aku enggak ingin makan. Qala, maka dia berkata, mali ra'aituka 'anil qabri, ada apa aku melihat engkau di kuburan sana? Faqultu, aku katakan, sallamtu 'alan nabi, aku memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat alasannya mendatangi kuburan, aku memberi salam. Faqala, idza dakhaltal masjid fasallim, kalau engkau masuk masjid, beri salam. Thumma qala, inna Rasulullah SAW qala, la tattakhidhu qabri idan. Kemudian beliau berkata, jangan jadikan kuburanku sebagai id. Dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wa sallu alayya, fa inna salatakum tabluguni haitsu kuntum. Dan salawatlah kepadaku, karena salawat kalian akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada. La'anallahu al-yahuda wan-nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ma antum wa man bil andalus illa sawa, tidaklah kamu dan orang yang di Andalusia kecuali sama. Tidaklah kamu dan orang yang ada di Andalus kecuali sama. Kamu bersolawat, mereka bersolawat. Kamu beri salam, mereka memberi salam. Sama. Tidak berbeda. Kalau gitu, ngapain harus meramaikan, berduyun-duyun, berdesak-desakan untuk meramaikan kuburan? Jangan jadikan kuburan sebagai tempat keramaian. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Wa qala Sa'id aydan haddathana Hibban ibn Ali, yani Sa'id ibn Mansur rahimahullah, menyampaikan kepadaku Hibban ibn Ali, qala haddathana Muhammad ibn Ajlan an Abi Sa'id maula al-Mahri qala qala Rasulullah sallam la tattakhidhu baiti 'idan wala buyutakum quburan, jangan jadikan rumahku sebagai tempat keramaian. Wala buyutakum quburan, dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni, salawatlah kepadaku karena salawat kalian akan sampai kepadaku. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fa hadhanil mursalani min hadain alwajhain almukhtalifain yadullani ala thubutil hadis. Dua hadis yang mursal ini, yang mursal min jinsil dhaif, termasuk dari jenis hadis yang dhaif, tetapi dari jalan yang berbeda, dari sisi yang berbeda, tetapi isinya sama. Yadullani ala thubutil hadis, menunjukkan kalau hadis ini ada asal muasalnya. La siyama wa qad ihtajja bihi man arsalahu, lebih-lebih lagi telah berhujjah dengannya orang yang meriwayatkan secara mursal tersebut, berarti dia yakin. Wa dzalika yaqtadi thubutuhu 'indah, ini menunjukkan bahwa dia menganggap hadis ini sabit di sisinya. Hadza law lam yurwa min wujuhin musnadah, ini kalau tidak diriwayatkan dari sisi lain yang bersanad, yang bersanad sempurna. Kalaupun tidak diriwayatkan dalam riwayat lain dengan musnadah selain dua hadis ini, apalagi ternyata diriwayatkan dalam sekian riwayat yang lain dengan sanad yang sempurna, yang hasan. Fa kaifa wa qad taqaddama musnadan, apalagi sudah lewat riwayatnya secara musnad. Wa qawluhu an Ali ibn al-Husain ay ibn Ali, berarti cucu dari Ali ibn Abi Talib. Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib al-ma'ruf bi'Ali Zain al-Abidin. Ali yang dimaksud ini adalah Ali yang dikenal dengan Ali Zain al-Abidin. Afdalu tabi'in, sebaik-baik para tabi'in. Min ahli baitihi, termasuk ahli bait Rasulullah SAW. Wa a'lamuhum, dan yang paling alimnya di kalangan mereka. Qala Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri, Imamul A'immah fi zamani, ma ra'aitu Quraisyyan afdala minhu, aku tidak melihat seorang Quraisy yang lebih afdal dari dia, dari Ali Zainal Abidin. Mata umat sanat 73 ala sahih, meninggal pada tahun 93 menurut pendapat yang lebih sahih. Wa abuhu al-Husain, sedangkan bapaknya al-Husain adalah sibtu Rasulullah, cucu Rasulullah sallam. Wa raihanatihi, beliau bawa Hasan dan Husain, dan beliau menyatakan dua anak ini adalah raihanataya, anam, dua raihanahku. Hafidha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wastushhidu wa shushhida yawma Ashura, beliau banyak menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis. Wastushhida, dan terbunuh syahid yawma Ashura, pada hari Ashura. sanata ihda wa sittin walahu sittun wa khamsuna sanah, dalam keadaan berumur 56 tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita bertanya siapa yang membunuhnya, maka yang membunuhnya adalah suruhan dari Yazid yang memerintahkan untuk mencegah pemberontakan Husain. Ketika dibawa kepalanya, beliau menangis dan menyatakan, aku tidak menyuruh sampai seperti ini. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, kita tidak membela Yazid. Para ulama juga menyebutkan kedzalimannya. Beberapa kedzaliman-kedzaliman Yazid. Tetapi yang perlu juga diperhatikan, apa sebabnya Al-Husain dituduh memberontak? Dan kemudian sampai dilakukan demikian, karena fitnah, penipuan dari kaum Rafidah Syiah. Mereka menulis surat sekian banyaknya. Datang lagi surat, seakan-akan dari kabilah-kabilah yang berbeda-beda. Datanglah kepada kami, kami akan bayat engkau. Datanglah kepada kami, kami akan jadikan engkau khalifah. Datanglah kepada kami, kami akan begini, kami akan begitu, kami akan setia ila akhirnya. Kami akan jadi tentaramu. Kami akan jadi pasukanmu. Kami akan membelamu. Kami akan membayat engkau. Ini kalimat-kalimat dalam sekian banyak surat. Ketika beliau berangkat, dinasehati oleh para sahabat yang lain, jangan. Ini zaman fitnah. Bahaya. Jangan berangkat. Dikhabarkan bahwa ini mereka dalam jumlah yang besar. Ternyata ketika sampai di daerah yang namanya, atau di waktu hari Asyura tersebut, Karbala, di daerah namanya Karbala, bertemu dengan pasukan Yazid yang diutus oleh Yazid untuk mencegah pemberontakan Husain. Dalam keadaan tidak ada sedikit pun dari mereka kaum Syiah tadi, Rafidah, yang menulis surat tadi, enggak ada pembelaan apapun, bahkan enggak ada yang datang. Yang membela hanya yang ikut dalam rombongan itu saja. Ya tentunya tidak seimbang sama sekali. Maka terbunuhlah beliau radhiyallahu taala anhu wa arda. نقتفي بهذا القدر واصل إن شاء الله في درس القادم بإذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته